Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd fa ya ma'syar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya berbicara tentang kematian adalah pembicaraan yang berisikan hasungan, motivasi sekaligus sebagai penyadar seorang hamba untuk kemudian dia sadari dan dia fahami bahwasanya kehidupan dirinya di alam dunia ini adalah kehidupan yang sesaat, yang sementara, dan tidak ada kekekalan di alam dunia. Dalil-dalil tentang adanya kematian itu demikian banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan kita sendiri bisa mempersaksikan di dunia nyata adanya sosok yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullah adalah merupakan ketetapan Allah. Allah jadikan yang namanya makhluk tidak mengalami kekekalan. Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau ya Rasul adalah seseorang yang nantinya akan wafat, akan meninggal. Padahal beliau adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa taala itu mengalami yang namanya kematian. Wa innahum majitun, dan sesungguhnya mereka manusia yang lainnya juga merasakan yang sama sebagaimana yang engkau nantinya akan rasakan. Mereka akan wafat, akan meninggal dunia. Bahkan disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, Allah berfirman, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, pasti dan pasti yang namanya kematian akan mendatangi kalian. Kalian akan dipertemukan oleh yang namanya al-maut, kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian kata Allah Azza wa Jalla bersembunyi di benteng yang demikian kokoh. Naam. Yang diharapkan dengan benteng yang kokoh tersebut mungkin menurut perkiraan seseorang akan bisa melindunginya dari bencana, akan bisa melindunginya dari yang namanya al-maut. Namun apabila kematian sudah Allah tetapkan pada sang hamba tersebut, tidak ada sama sekali seorang pun yang bisa menangguhkannya walaupun sesaat. Walaupun sesaat saja. Kata Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, likulli ummatin ajal. Masing-masing umat tersebut ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kepada mereka ajal yang Allah tetapkan untuk mereka, Allah ingatkan dan Allah sadarkan kita sebagai hamba Allah, tidak ada sama sekali mereka memiliki kemampuan untuk bisa mengakhirkannya walaupun sesaat saja. Wala yastaqdimun, tidak pula mereka memiliki kemampuan untuk bisa mengedepankan ajal-ajal mereka. Ini menunjukkan ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah, kematian adalah perkara yang sudah pasti terjadi sebagai ketetapan yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan makhluk yang ada di alam dunia ini, terkhusus manusia dan jin, mereka merasakan yang namanya kematian tersebut. Dan berbicara tentang kematian ini, ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah, adalah sesuatu yang tidak bisa diterka dan ditebak. Tidak bisa seseorang menerka kapan ajalnya. Tidak pula bisa seseorang berupaya untuk merencanakan tempat wafatnya. Karena yang namanya kematian, ajal seseorang, kapan dia meninggal dan seperti apa wafatnya, itu adalah merupakan ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Disebutkan di dalam surah Luqman, Allah Tabaraka wa taala berfirman, di sana ada beberapa perkara-perkara yang tidak ada makhluk pun memiliki keilmuan tentang datangnya dan waktu datangnya perkara-perkara tersebut, menunjukkan tempat kembalinya, kapan datangnya sesuatu tersebut dan seperti apa dampaknya, hanya dimiliki dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari beberapa perkara yang Allah sebutkan pada akhir surah Al-Luqman, Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Yang namanya jiwa tidak ada sama sekali yang mengetahui di tempat mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan yang namanya kematian ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak, tidak bisa disangka, dan bahkan tidak bisa direncanakan oleh seorang manusia. Tapi Allah ingatkan pada ayat yang tadi kita sebutkan, kapan ajal Allah tetapkan pada diri seorang hamba, maka tidak ada sama sekali kemampuan bagi sang hamba ini untuk mengedepankannya, apalagi mengakhirkannya. Nah, ini ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan yang namanya kematian ini dengan hazimul lazzat. Hazimul lazzat, penghancur kelezatan, penghancur kenikmatan. Ini kematian. Mungkin sekedar gambaran saja, apabila seseorang terkena satu musibah sehingga menyebabkan mungkin akhirnya dia harus dirawat selang beberapa lama di rumah sakit, maka orang ini seakan-akan orang tersebut terluputkan darinya yang namanya kelezatan, ya kan? Untuk makan saja susah. Untuk kemudian berbicara saja sulit. Untuk kemudian menikmati kehidupan ini selayaknya manusia yang normal, itu sangat tidak memungkinkan baginya. Dia tergeletak di rumah sakit. Nah, walaupun dia seorang yang kaya, walaupun dia seorang yang kuat, walaupun dia seorang yang mulia, dengan kondisi sakitnya, dengan kondisi musibah yang menimpanya, seakan-akan dunia tersebut tidak ada artinya untuknya. Ini musibah dalam skala kecil yang tidak sampai menyebabkan akhirnya dia terpisah dari keluarganya, yang tidak sampai menyebabkan akhirnya ruhnya terlepas dari raganya, apalagi yang namanya kematian. Satu kejadian yang dengannya akhirnya menyebabkan seorang ayah berpisah dengan anaknya. Satu kejadian yang menyebabkan seorang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya harus pergi meninggalkan mereka. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang namanya kematian dengan penamaan hazimul lazzat, penghancur yang namanya kelezatan. Kematian ini ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahmakumullah disebutkan oleh mereka para ulama, la yarhamu kabiran wala saghiran wala aziman wala haqira, tidak akan merahmati seseorang yang masih kecil, tidak akan menyayangi seorang yang rendah, seorang yang tinggi kedudukannya, seorang yang tua, seorang yang muda. Tidak akan mengenal yang namanya kasih sayang. Dalam arti kata, ketika kematian itu sudah menjadi ketetapan Allah menimpa seorang hamba, siapapun mereka, baik dia seorang yang masih muda dalam keadaan sedang dicintai oleh orang tuanya, atau dia seorang yang mulia dalam keadaan disenangi oleh masyarakatnya, atau dia seorang pemuda yang dibutuhkan oleh keluarganya, seorang ayah yang dibutuhkan nafkahnya untuk keluarganya. Ini ketika datang ajal, tidak mengenal yang namanya itu seluruhnya. Allah sebutkan, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal-ajal mereka, mereka tidak bisa mengedepankannya, tidak pula mengakhirkannya walaupun sesaat. Disebutkan di dalam surah Al-Qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Apabila nafas itu telah sampai ke tenggorokan, saat-saat di mana seorang hamba akan berpisah dengan raganya, saat-saat seorang hamba mengalami sakaratul maut, maka Allah katakan kepada orang tersebut, wa qila man raq. Siapakah seseorang yang bisa menyembuhkanmu? Artinya, siapakah seseorang yang bisa menyelamatkanmu dari kematian tersebut? Ini pertanyaan yang berisikan pengingkaran. Dalam arti kata, ketika seorang hamba telah datang ajalnya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan hamba tersebut. Sudah pasti dan sudah pasti itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa bagi seorang untuk kemudian dia menolaknya dan terlepas diri atau berlepas diri daripadanya. Ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah sebutkan perjalanan kehidupan seorang hamba. Disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Kata Allah tabarak wa ta'ala, dialah Allah yang menciptakan kalian wahai manusia dari sesuatu yang lemah, dari sesuatu yang lemah. Asal penciptaan manusia adalah dari tanah, kemudian nantinya berubah menjadi mani, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian ketika keluar dari rahim ibunya, maka dia keluar sebagai seorang balita yang lemah, naam, yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya apalagi orang lain, penuh dengan kelemahan. Dialah Allah yang menciptakan manusia dengan proses tersebut. Kemudian Allah ingatkan pada ayat ini, wa tsumma ja'ala min ba'di quwwatin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dia pula Allah yang menjadikan kalian dari sesuatu yang lemah tersebut memiliki kekuatan. Dari balita tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi sosok yang dewasa, memiliki kekuatan tidak sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak yang berada di bawah usianya, tidak pula seorang yang lebih tua usianya dibandingkan diri mereka. Masa muda yang penuh dengan kekuatan. Ini yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Namun Allah ingatkan pada masa kuat tersebut, tidak Allah tabaraka wa ta'ala jadikan masa kuat ini terus-menerus dimiliki oleh seorang manusia. Allah ingatkan setelah masa kuat ini Allah akan merubahnya. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah masa kuat tersebut Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan setelahnya masa yang menimpa mereka adalah masa yang penuh dengan kelemahan. wasyaibah dan ketuaan. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dari sisi prosesnya demikian pula seperti apa ciptaannya, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruhnya berisikan hikmah yang Allah tabaraka wa taala inginkan dari proses penciptaan manusia ini, dari sesuatu yang lemah menjadi sesuatu yang kuat, kemudian beralih lagi di masa yang penuh dengan kelemahan, memiliki hikmah yang besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya adalah agar supaya seorang manusia mau mengingat dan sadar bahwasanya hidupnya di alam dunia ini adalah hidup yang nantinya memiliki beberapa fase-fase yang harus dia jalani. Seorang yang muda hendaklah dia sadar nanti akan menua. Seorang yang menua hendaklah dia sadar nantinya ada masa di mana pada masa tuanya tersebut dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Disebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir." Di dalam surat Fatir ayat yang ke-37 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Bukankah kami telah memberikan kepada kalian batasan umur. Naam, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Sehingga ketika seorang manusia melihat batasan-batasan umur yang Allah berikan kepada mereka, ada yang mengingatnya, ada yang sadar, ada yang introspeksi, ada yang evaluasi, ada yang muhasabah, untuk kemudian dia sadar dan bertobat serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadzir, dan telah datang kepada kalian seseorang yang memberikan peringatan, kata Allah tabaraka wa taala. Pada ayat yang berbunyi awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, terjadi khilaf di antara ahli tafsir tentang berapa kadar umur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang dia mengingat, dia sadar, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara mereka para ulama mentafsirkan maksud dari firman Allah awalam nu'ammirkum artinya adalah arba'una sanatan, menginjak usia sampai dengan 40 tahun. Itulah masa yang seharusnya seorang mengevaluasi, itulah masa yang seharusnya seorang memperbanyak introspeksi dan muhasabah perjalanan dirinya bertemu dengan Allah sampai pertengahan. Yang selagi dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar dan dia ingat itu seluruhnya. Sebagian di antara ahli tafsir menyebutkan maksud dari awalam nu'ammirkum maksudnya adalah situna sanatan, itu umur pada batasan 60 tahun. Tafsir ini ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Batasan umur 60 tahun, batasan yang seharusnya seorang memperbanyak mengingat dan sadar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di antara mereka menyebutkan makna dari awalam nu'ammirkum artinya adalah sab'una sanatan, 70 tahun. Karena 70 tahun ini adalah masa yang di masa tersebut seseorang masih bisa mengingat, adapun selebihnya akan mengalami haram, kepikunan, sudah mengalami kerapuhan dari sisi mengingat dan sadarnya dirinya. Nah, ini riwayat yang dinukilkan dari sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-muhim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati min baini 60 ila 70 wa qalluhum man yajuzu dhalik." Sesungguhnya umur umatku ini telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umur umatku ini, kata Nabi SAW, mereka mendapatkan kesempatan hidup di alam dunia adalah antara umur 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Wa qalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang bisa melampauinya, yang bisa melewatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Hakim, dan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, dari sahabat Rasul yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga secara kesimpulan dari pembahasan yang tadi kita sebutkan, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, apabila batasan umur umat Islam ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup antara umur 60 tahun hingga 70 tahun dalam keadaan Rasul menjadi 40 tahun kebajakan, 40 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan yang masih kecil saja bisa meninggal dunia. Di dalamnya berisikan ibrah, pelajaran yang besar agar kita sebagai umat Islam benar-benar sadar bahwasanya kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hidupnya di alam. Kesempatan kita untuk memperoleh keutamaan yang besar di sisi Allah, memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita ketika berjumpa di hadapan dengan Allah Tabaraka wa taala adalah hanya ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah di alam dunia. Maka apabila ternyata batasan waktu kita beramal dan beribadah kepada Allah adalah semasa kita hidup di alam dunia, maka memberikan motivasi hasungan bagi kita seorang muslim untuk kemudian sadar memanfaatkan waktu-waktu tersebut semaksimal mungkin dan berupaya di sisa-sisa umur yang kita miliki untuk kemudian kita memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan tak sedikit di dalam ayat yang mulia mengingatkan tentang adanya kematian, tentang adanya hari mereka dikembalikan kepada Allah untuk kemudian Allah memotivasi hambanya agar dia lebih giat beribadah kepada Allah, agar dia lebih giat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian wahai manusia datangnya satu hari di mana di hari tersebut kalian seluruhnya akan dikembalikan menemui Allah Subhanahu wa taala. Di hari perjumpaan seorang hamba dengan Allah yang memberikan manfaat bagi seorang manusia adalah amalannya. Sehingga nasib seorang hamba nantinya di akhirat, apakah dia seorang yang mulia ataukah tidak, adalah seukuran dengan amalan-amalan yang dia lakukan semasa hidupnya di alam dunia. Sehingga Allah ingatkan di dalam surah Al-Hasyr, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah masing-masing jiwa itu berupaya untuk mempersiapkan perkara apa yang nantinya dia akan hadapkan di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Ayat ini adalah ayat yang memberikan motivasi agar seorang muslim dia memperbanyak melakukan muhasabah. Muhasabah itu artinya adalah menghitung-hitung antara amalan dengan sisa umur yang dia miliki. Menghitung-hitung sejauh mana dia telah melakukan amalan-amalan kebajikan pada umur yang dia berada di atasnya, dan sebesar apa kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memperkirakan berapa lama lagi dia mendapatkan kesempatan hidup di alam dunia. Ini perkara yang dianjurkan di dalam Islam, yang dengan seseorang melakukan muhasabah nantinya akan memotivasi seorang hamba untuk terus memperbaiki amalan, memperbaiki ketaatan, menyemangati dirinya untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Disebutkan di dalam beberapa ayat dan hadis bahwasanya kematian tersebut di samping sesuatu yang sudah pasti akan mengenai seorang hamba, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, dan pada kondisi apa saja mereka berada di atasnya. Namun disebutkan di dalam ayat dan hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang hamba mengalami kematian, tidak kemudian nantinya setelah dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan terlepas ruhnya dan jasadnya begitu saja, tanpa mengalami proses dari kematian tersebut. Yang namanya kematian, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, ada masa-masa yang dikatakan dan dikenal di tengah-tengah kita dengan istilah sakaratul maut. Yang namanya kematian pasti ada masa-masa sakarat. Masa-masa sakaratul maut. Allah ingatkan di dalam surat Qaf ayat yang ke-9 tentang datangnya masa sakaratul maut ini, yaitu satu masa di mana seorang hamba pada masa tersebut akan berpisah dengan jasmaninya, ruh seorang hamba akan berpisah dengan jasmaninya, dan di saat itulah dia merasakan kesakitan yang demikian luar biasa yang dikenal dengan sakaratul maut. Di dalam surat Qaf ayat yang ke-9 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang yang namanya sakaratul maut dengan pasti. Ketika seorang datang ajalnya, maka pasti dan pasti dia merasakan sakaratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid, itu adalah satu perkara yang kalian berkeinginan untuk lari daripadanya. Naam. Berupaya untuk kemudian terus bisa hidup, berupaya untuk kemudian terus bisa berkumpul dengan keluarga, berupaya untuk kemudian terus bisa bersama dengan hartanya, sehingga masing-masing manusia itu membenci yang namanya kematian. Namun Allah ingatkan, yang namanya sakaratul maut adalah satu kepastian yang pasti datang waktunya. Bagaimanapun kondisi seorang hamba, apakah dia siap ataukah tidak siap, apakah dia dalam keadaan sudah sadar ataukah belum sadar, ketika datang ajalnya, maka tidak bisa baginya untuk menolak dan terlepas diri daripadanya. Nah, demikian pula di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mauti sakarat." Sesungguhnya kematian tersebut memiliki sakarat. Sakarat. Naam. Beliau katakan kalimat ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan yang namanya sakaratul maut. Satu keadaan yang demikian sakit dirasa oleh seorang hamba. Satu keadaan di mana masing-masing dari jasmaninya tersebut merasakan kesakitan yang demikian luar biasa. Yang setelah keadaan tersebut nantinya ruh seorang hamba akan terpisah dari jasmaninya. Nah, dan yang dimaksud dengan sakaratul maut di dalam hadis dan ayat yang tadi kita sebutkan, disebutkan oleh sebagian mereka para ulama, maksudnya adalah ma ya'khudul mayyitu min alamin wa auja'in waqtal ihtidar, adalah sesuatu yang dirasa oleh sang mayit berupa rasa sakit, rasa perih pada saat di mana dia akan mengalami yang namanya kematian. Dan rasa sakit ini dirasakan oleh seorang hamba sebagai hasil natijata khurujir ruh minal jasadi, sebagai dampak dari keluarnya ruh dirinya dari jasadnya. Ini perkataan yang disebutkan oleh sebagian di antara mereka para al-ulama. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya sakaratul maut itu asyaddu min darbis sayfi, lebih sakit dibandingkan pukulan pedang. Wa nashril manashir, lebih sakit dibandingkan sakitnya seseorang ketika tubuhnya digergaji. Subhanallah. Wa qardin bil maqarit, lebih sakit dibandingkan sakit yang ditimbulkan oleh seseorang, yang dirasa oleh seseorang disebabkan adanya salah satu anggota tubuhnya terpotong dari jasadnya. Subhanallah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan oleh al-imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya At-Tadhkirah, beliau berupaya untuk kemudian menggambarkan kepada kita seperti apa rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika merasakan yang namanya sakaratul maut, yang Allah ingatkan pada ayatnya yang mulia, waja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan Rasul menyadarkan kita di dalam hadisnya, inna lil mauti sakarat. Kata al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sakaratul naza', waktu-waktu sakaratul maut, kama qila, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka para ulama, asyaddu min darbis saif, lebih sakit dibandingkan pukulan pedang. Wa nashri bil manashir, lebih sakit dibandingkan sakitnya seseorang ketika digergaji badannya. Wa qardin bil maqarid, dan lebih sakit ketika dibandingkan sakitnya seseorang ketika ada anggota tubuhnya terpotong dari raganya, dari jasadnya. Kemudian beliau menyebutkan, li'anna qat'al badani bisayfi innama yu'allamu lita'alluqihi birruh, disebabkan karena terpotongnya anggota badan dengan pedang itu rasa sakitnya disebabkan karena rasa sakit yang diderita oleh badan dan dirasa oleh ruh dalam keadaan ruh itu masih berada pada raga seorang hamba. Sehingga yang terkena rasa sakit tersebut adalah badannya. Yang terkena rasa sakit tersebut adalah salah satu dari jasmani seorang hamba. Kemudian ruh ini merasakan rasa sakit tersebut. Fa kaifa idza kana al-mutanawilu wal-mubasharu nafsur ruh, bila mana rasa sakit yang dirasakan oleh badan yang menyebabkan mungkin terputusnya salah satu dari anggota badan kita dan yang semisalnya, kita merasakan rasa sakit yang luar biasa dalam keadaan itu rasa sakit hanya dirasakan dan terkena ke jasmani seorang hamba, maka bagaimana lagi kalau semisal yang terkena rasa sakit tersebut adalah ruh itu sendiri. Kata al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau menyebutkan, wa innama yastaghisul madrubu wa yasih, ketika seorang terpukul dengan tebasan pedang, seseorang masih bisa berteriak, seseorang masih bisa keluar suara dari tenggorokannya, namun rasa sakit yang disebabkan karena sakaratul maut tersebut menyebabkan suara seorang hamba itu terputus, menyebabkan seorang hamba merasakan rasa sakit yang demikian luar biasa. Sampai beliau menyebutkan masing-masing dari anggota badannya akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Masing-masing urat tubuhnya akan terputus satu persatu. Kemudian setelahnya nantinya dia akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Naam. Kurang berapa menit lagi ini? 5 menit. Kita cukupkan atau lanjut? Istirahat dulu ya. Nah, tayyib, masih ada beberapa pembahasan yang akan kita sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Insya Allah kita akan sampaikan beberapa pembahasan ini pada sesi yang setelahnya bismillahi taala. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.